Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim dalam kehidupannya harus senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, di antara cara agar kita dalam kehidupan ini menjadi lebih baik adalah zikrul maut, mengingat kematian. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, kenapa kita harus mengingat kematian? Naam. Kita ingat kematian agar kita tahu bahwasanya kehidupan kita di dunia ini terbatas, mahdudah. Allah subhanahu wa ta'ala firman, kullu nafsin dha'ikatul maut. Setiap manusia pasti mati. Orang yang saleh akan meninggal dunia, orang yang tidak saleh juga akan mati. Orang yang pemberani dalam menegakkan kebenaran, dalam berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam yang penuh kedamaian akan mati. Orang yang qaidin, ya, yang duduk meninggalkan kewajiban-kewajiban Islam juga mati. Orang-orang yang punya cita-cita besar, dia akan meninggal dunia. Dan orang-orang yang penting hidup, tidak mempunyai visi dan misi kehidupan ini, juga akan mati. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, ketika kita ingat kematian dan seluruh manusia pasti mati, sudah barang tentu dalam waktu yang terbatas ini kita harus menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, mengingat kematian adalah satu cara untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki bangsa kita. Karena setiap orang yang sadar bahwa hidupnya di dunia ini sebagaimana orang yang lewat, ya, digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadi jadilah kamu di dunia itu seolah-olah kamu orang yang gharib, yang asing, atau yang lewat saja dalam perjalanan. Sehingga waktu yang sebentar harus benar-benar kita gunakan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat kematian bukan berarti kita lupa tugas-tugas kehidupan kita, ya ibadallah. Tapi justru ketika kita ingat kematian, kita sadar betul hidup ini dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, naam, setiap manusia mati. Yang baik mati, yang jahat mati, ya, semua meninggal dunia, ya. Tetapi bedanya, ya ibadallah, adalah tempat kembalinya. Makanya ayat selanjutnya dikatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya ibadallah, orang yang saleh kembalinya adalah ilal jannah. Orang yang tidak saleh kembalinya kepada nar, neraka. Dan rupanya ayat ini luar biasa, ya ibadallah. Walaupun setiap ayat Allah adalah luar biasa, di sini Allah redaksikan dengan kata zuhziha. Allah tidak menggunakan kata ubaida yang artinya adalah dijauhkan, tetapi kata zuhziha memberikan, ya, peringatan pada kita bahwasanya nar, neraka, kemaksiatan itu memang mempunyai daya tarik yang luar biasa. Sehingga orang yang ingat kematian, dia harus berusaha menarik dirinya agar tidak tertarik oleh program-program syaitan, program-program neraka, acara-acara kemaksiatan, ya ibadallah. Dan itulah orang yang sukses. Jadi definisi kesuksesan dalam Al-Quran diantaranya adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dialah orang yang sukses. Jadi sukses sebenarnya, ya ibadallah, bukan ketika seseorang, ya, hawa nafsunya, seleranya terpenuhi. La, orang yang sukses, ya ibadallah, ketika dia mampu menjauhkan dirinya dari tarik menarik yang dilakukan oleh neraka, yang dilakukan oleh kemaksiatan. Dan pada akhirnya orang yang ingat kematian, ya ibadallah, mengetahui bahwa di sana ada qiyam, ada nilai yang abadi, nilai yang benar, nilai yang hakiki, Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Na'am mata. Memang orang hidup di dunia adalah senang, tapi ingat ya ibadallah, adalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang tidak sebenarnya, kesenangan yang sebenarnya yang abadi ketika manusia dimasukkan oleh Allah ke surga ya ibadallah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia disebut mataul ghurur. Ya, artinya ya, kesenangan yang menipu. Karena orang yang lupa kematian akan tertipu, termasuk tertipu bahwa hartanya dan kekuasaannya bisa melanggengkan dia hidup di dunia. Yaksabu annama lahu akhladah. Dari terus sudut pandang orang kafir, orang yang tidak bisa mengambil pelajaran akan kematian. Saudaraku sekalian, semoga zikrul maut, ingat kematian ini senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga di dunia ini selalu produktif untuk beramal saleh, dan ketika kita dikembalikan kepada Allah, menghadap Allah, kita dimasukkan ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ahzami Samiun Jazuli MA yang telah memberikan pembekalannya kepada kami, khususnya pada dai dan daiyah yang di rumah yang ya, mungkin sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti acara tele dakwah ini. Betul. Nah, sebelum kita mendengarkan materi atau uraian dari daiyah, namun kita harus break mungkin dulu untuk sementara waktu. Baik. Dan sambil menanti untuk Anda, kami ingatkan kembali, bagi Anda yang ingin berpartisipasi silahkan di 574-3476, bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Tele Dakwah edisi hari ini Kamis 10 Desember 2009. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah tentang zikrul maut atau mengingat kematian. Ini merupakan sesuatu yang esensi karena insya Allah kita semua akan melalui proses itu ya. Betul sekali Mas Ayu, siapapun orangnya, baik yang saleh maupun tidak saleh, baik yang jahat maupun yang baik, semuanya akan meninggal. Semuanya akan meninggal seperti yang dijelaskan pada saat pembekalan tadi ya. Dan untuk itulah kami menantikan telepon Anda. Ya, namanya di ujung telepon sudah ada yang tersambung. Iya, baik. Assalamualaikum. Kenalan. Iya, dengan siapa di mana? Siti Nur Asia. Iya, Mbak Siti Nur Asia, passwordnya terlebih dahulu. Baliguani walau ayah. Terima kasih. Temanya adalah zikrul maut. Waktunya 3 menit. Mohon perhatikan countdown yang ada di layar kaca Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala amma ba'du. Yang saya muliakan pemirsa TPRI dan jemaah kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam tema zikrul maut, mengingat mati. Setiap orang akan mati apabila sudah sampai pada ajalnya, tidak terlambat sedikit pun atau terdahulu. Ia mati sesuai dengan ajalnya. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun. Dan sesudah mati, manusia dibangkitkan kembali untuk dihisab, diminta pertanggungjawaban atas segala apa yang telah diperbuatnya dan dibalas sesuai dengan amalannya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Bagi manusia upah yang diusahakannya dan atas manusia hukuman apa yang diusahakannya. Maka oleh karena itu saudaraku kaum muslimin, marilah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi mati dengan banyak-banyak mengingat mati, agar menjadi pendorong bagi kita untuk lebih meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang sederhana, tidak terlena oleh kehidupan dunia yang fana ini. Karena dengan mengingat mati, kita akan menjadi lebih takut kepada Allah dan cenderung giat melaksanakan amal-amal kebajikan. Mengingat mati adalah satu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya, "Aksiru zikrul maut fa inna yumahisu dzunuba wa yuzahhidu fid dunya." Fa in zakartumuhu indal ghina hadamahu wa in zakartumuhu indal faqri Arudu bi aisyatikum. Rahu Ibnu Abi Dunya an Anas radhiyallahu an. Di dalam hadis ini Rasul memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat mati, karena mengingat mati akan berfaedah, membersihkan dosa-dosa kita. Kedua, menzuhudkan kita dari dunia, jadi qanaah apa adanya. Maka mengingat mati akan menjadi obat pelipur lara kita, akan senantiasa dan ribo dengan kehidupan kita, menerima apa adanya. Dan masih banyak faedah lainnya. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Asiah ya, tadi ya, dari Jakarta. Terima kasih telah berpartisipasi. Kalau kita melihat apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa mati itu sesuai dengan ajal, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Pokoknya tidak bisa diprediksi oleh siapa. Tidak bisa diprediksi oleh siapa, dan siapa pun tidak ada yang tahu, gitu ya. Baik. Sudah ada yang masuk. Ya, kita terima kembali, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Baik, nampaknya masih belum tersambung. Gitu ya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Sudah kedengaran ya? Sudah terdengar ya, Pak? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, maaf passwordnya terlebih dahulu, Pak. Balighu anni walau aya. Baik, terima kasih banyak. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Tebet. Pak Yori. Iya, Pak Yori. Pak Yori, langsung saja. Tema kita tentang mengingat kematian, dan waktu yang tersedia hanya 3 menit, Pak. Mohon dioptimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesungguhnya kematian itu akan datang. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Jum'ah ayat ke-8, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lupakan dan lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Bagi seorang Muslim, bukanlah masalah kematian yang menjadi masalah, tetapi apakah setelah kematian itu terjadi, ia termasuk seorang yang ahli kubur dan ahli surga. Tidaklah mereka menjadi ahli kubur atau ahli surga apabila termasuk kelompok orang-orang yang merugi, seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana kriteria orang-orang yang merugi. Dan orang-orang yang merugi tidak lain tidak bukan adalah mereka yang menolak syariat Allah, apa yang disampaikan oleh nabinya, dan itu adalah karena mereka tidak menuhankan Allah secara utuh, artinya melakukan juga perilaku-perilaku persekutuan terhadap Allah, dan kemudian juga tidak mengesakan Allah secara semestinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya mereka yang ahli kubur dan ahli surga adalah mereka yang memiliki sistem nilai yang ideal. Sistem nilai yang ideal tidak lain tidak bukan hanyalah bersumber daripada hukum-hukum Allah, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan sebenarnya mereka yang mempraktekkan hukum-hukum di luar hukum Allah adalah mereka yang tertolak. Sehingga apabila kita mencari sistem nilai yang ideal, itu hanyalah lahir daripada ideologi yang benar. Ideologi yang benar adalah ideologi yang mengesakan Allah, ideologi yang tidak mensukutukan Allah. Jadi apabila ideologi yang dipraktikkan oleh kita adalah ideologi yang benar, kita adalah ahli kubur dan ahli surga. Dan ideologi yang benar adalah hasil daripada akidah yang benar disertai hati nurani, sehingga akidah tauhid yang diajarkan oleh Nabi besar sallallahu alaihi wasallam adalah itu yang menjadikan kita ahli kubur dan ahli surga. Bukanlah masalah besok kita akan mati dengan cara perang, apakah kita mati dengan cara yang lain, tetapi adalah menjadi ahli surga dan ahli kubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yori dari Tebet ya, yang telah menyampaikan dakwahnya. Dan sepertinya sudah ada yang masuk lagi nih Mas Haji. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Bapak? Alifu Anni Walwaya. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Suroji di Ciputat. Baik Bapak Pak Suroji, temanya adalah Zikrul Maut, waktunya 3 menit, mohon diperhatikan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya selama 13 tahun di Mekah. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, memikirkan perkara maut wa lima ba'dal maut, atau disebut dengan zikrul maut. Beliau adalah orang yang paham tentang akhirat. Maka beliau katakan, seandainya kalian tahu sedikit saya dari ilmuku, maka kita pada banyak mengingat maut. Setiap manusia pasti bakal mengalami yang namanya kematian. Tetapi yang penting adalah bagaimana mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Qala Rasulullah SAW, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengkang hawa nafsunya dan beramal untuk perkara setelah kematian. Di manakah canda dan tawa yang selalu menyertai kita, uang permata yang kita cintai, pangkat jabatan yang kita banggakan, wajah cantik, wajah ganteng yang membuat kita sombong, pekerjaan yang membuat kita gila. Semua ini tidak akan dapat menolong ketika datangnya kematian, kecuali iman dan amal soleh. Kesimpulannya adalah, yang pertama, mengingat kematian membentuk kita agar berhati-hati dan bersiap-siap untuk bekal setelah mati. Kemudian yang kedua, mengingat kematian adalah bermanfaat bagi orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sungguhnya peringatan baik untuk orang yang beriman. Dalam ayat di atas, kita diperintahkan untuk memberi peringatan seperti yang kita laksanakan dalam acara teledakwah seperti sekarang ini. Sebaliknya, jika kita tidak ingat mati, maka akan cinta dunia, dan cinta dunia akan takut mati. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, "Hubbu dunya ra'su kullu khati'ah." Mencintai keduniaan adalah pangkal segala kesalahan. Apabila cinta kepada dunia, maka akan panjang angan-angan. Panjang angan akan menjadikan manusia takut akan mati. Saya akhiri uraian singkat saya ini dengan billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fahrul Rozi dari Ciputat ya, dari Jakarta Selatan. Terima kasih juga telah berpartisipasi. Ada yang menarik tadi yang saya catat bahwa orang cerdas itu kata beliau memang meluangkan waktunya, mengekang hawa nafsunya serta mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Iya, betul, gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas. Amin. Gitu ya. Baik, kita terima penelpon yang tersambung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlibu anni walau ayah. Baik, Pak Sofyan dari Kalimantan Timur, terima kasih telah berpartisipasi. Tolong perhatikan waktunya Pak, yang tersedia hanya 3 menit. Tema kita pagi hari ini tentang mengingat kematian, bisa dimulai dari sekarang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi. Amma ba'd. Hadirin ikhwah billah, pemirsa TPRI rahimakumullah. Tema tausiah kita kali ini zikrul maut, yakni mengingat maut ajal yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, marilah kita banyak-banyak mengingat mati sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sabda Rasulullah dalam riwayat Ahmad, di mana sakitnya sakaratul maut seperti 3000 kali ancaman samurai pedang. Oleh karena itu hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kita bagaimana beramal mengingat kematian di dunia ini hanya sementara, tepat layaknya sebagaimana kita sebagai perantau akan menuju ke kampung akhirat yang kekal abadi. Hadirin para pemirsa TPRI rahimakumullah, mari kita banyak-banyak mengingat mati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kepatakuna billahi wa kuntum amwatam thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaina turja'un." Dan Allah menciptakan kamu, menghidupkan kamu dan mematikan kamu, dan kepadakulah kamu akan kembali. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Oleh karena itu hadirin, mari kita banyak-banyak mengingat mati dan mengumpulkan amal dan berharapannya ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah di mana mudah-mudahan di akhir hayat kita mampu mengucapkan La ilaha illallah. Dalam hadis Rasulullah yang lain, barang siapa di akhir hidupnya mampu mengucapkan La ilaha illallah, kejaminannya surga. Oleh karena itu hadirin, di akhir mulai kita banyak mengingat mau mati dan mengharap ridha dari Allah SWT. Iya, terima kasih kepada Bapak Sofyan dari Kalimantan Timur yang sudah menyampaikan dakwahnya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, jelas semua. Mungkin bermanfaat ya. Tadi kata beliau menyinggung di akhir, kalau barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah di ujung penghidupannya, insya Allah jaminannya surga kata amin, beliau ya. Iya. Subhanallah. Semoga kita termasuk di dalamnya Mas Edi. Amin, amin. Namanya sudah ada lagi yang tersambung Mbak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Ibu? Mali wani walau ayah. Iya, terima kasih. Dengan Ibu siapa di mana? Siti Robia. Oh iya, Ibu Siti Robia. Temanya Zikrul Maut, waktunya 3 menit, mohon diperhatikan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para pemirsa TPRI dan kaum muslimin, hafizakumullah. Alhamdulillah, dengan izinnya lah kita dapat berjumpa kembali dalam tema Zikrul Maut. Kaum muslimin, rahimakumullah. Maut adalah sesuatu yang datangnya pasti. Tidak ragu sedikit pun, maut yang memisahkan antara kekasih dengan yang dikasihnya, orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya, orang kaya dengan kekayaannya. Maka oleh karena demikian, mengingat akan datangnya maut ini sangat penting sekali, agar kita tidak terlena oleh kehidupan dunia yang fana ini. Karena pasti setiap yang punya ruh itu akan mati. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Bahwa setiap-tiap yang mempunyai ruh akan merasakan mati. Mati adalah suatu pintu yang akan menghantarkan manusia ke gerbang pintu akhirat, dan di sanalah nanti manusia akan hidup kembali serta kekal di dalamnya. Sangat beruntung bagi manusia yang mempunyai bekal peramalan yang cukup dari amal-amal kebajikan, dan celakalah manusia yang banyak melakukan maksiat dan dosa. Karena itu merupakan sinyal akan celakanya nanti di akhirat. maka banyak-banyaklah mengingat mati sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Anas. Akhiru zikrul maut fa innahu yumahisu dzunuba wa yuzahidu fid dunya. Al hadis. Perbanyaklah kamu mengingat mati, karena dengan mengingatnya itu akan membersihkan dosa-dosa dan menzuhudkan dari dunia. Jadi kita tidak berpoya-poya, bermewah-mewahan, karena semua itu akan ditinggalkan. Yang akan dibawa hanya 3 lapis kain kafan. Mobil mewah, rumah yang megah, uang banyak, tidak akan kita bawa. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi cukuplah bagi kita sebagai pengingat adalah mati. Karena dengan mengingat mati akan berdampak pada zuhud, qanaah dan takwa, dan mendorong kita untuk memperbanyak amalan soleh buat bekal kita nanti di akhirat. Dan sebagai pesan terakhir, renungkanlah sabda Rasul kita ini. Uzkuru hazimal lazat, qalu ya Rasulullah, wa ma hazimul lazat, qala al maut. Allahumma amitna bil imani wal islam, walhamdulillahi rabbil. Baik, Ibu Siti Rubiah ya, dari Tangerang, terima kasih telah berpartisipasi. Mungkin masih adik-adik kalau suaranya ya. Iya, dari suaranya sebenarnya belum ibu-ibu. Belum ibu-ibu ya, mohon maaf jika kita keliru dalam penyebutannya. Tapi ada hal yang menarik tadi yang bisa kita petik ya, bahwa beliau menyebutkan sebuah hadis. Orang yang mengingat kematian itu insya Allah akan membersihkan dosa-dosa. Amin. Dan membuat zuhud gitu ya. Iya, tidak cinta akan dunia. Iya, gitu. Betul sekali Mas Aji. Iya, kita terima kembali penelpon yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, maksudnya Bapak. Balighu anni walau ayah. Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa, dari mana? Syukri dari Semarang. Pak Syukri dari Semarang. Apa kabar Pak Syukri? Baik-baik. Mudah-mudahan sehat ya. Silakan Pak, waktu yang tersedia hanya 3 menit. Tema kita pagi hari tentang mengingat kematian. Bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri dan para pemirsa TVRI yang saya muliakan, pada kesempatan yang singkat ini akan saya sampaikan ceramah tentang zikrul maut. Zikrul maut terdiri dari 2 suku kata, yaitu zikrun dan maut atau mati. Artinya ingat mati. Apa yang disebut mati? Menurut Wildurand di dalam bukunya Pleasure of Philosophy mengatakan, yang artinya di saat ruh manusia pisah dengan jasad, maka mata, telinga tidak berfungsi lagi. Otak yang menyimpan ribuan memori, ilmu pengetahuan, pengalaman hilang seketika. Lidah kaku, denyut jantung pun berhenti, itulah mati. Firman Allah Quran surat Al-Ankabut ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Artinya, setiap jiwa merasakan mati, kemudian kepada kami engkau semua dikembalikan. Apa sebab ingat mati? Karena masih ada hidup setelah mati yang harus mempertanggungjawabkan amal selama hidup di dunia. Para pemirsa yang saya hormati, apa tujuan dan hikmah zikrul maut menurut M. Soleh di dalam bukunya Ziarah Kubur? Ke-1, agar kita mempersiapkan diri dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. 2, agar zuhud terhadap dunia. Artinya urusan dunia selalu memilah dan memilih mana halal, mana haram. Dan yang ketiga, sebagai tanda orang yang cerdas, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqyasun nas aktsaruhum dzikran lil maut wa ashadduhum isti'dadan lah, ulaika humul aqyas dzahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, manusia yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkannya. Mereka itu benar-benar cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Cara dan kapan ingat mati, yaitu mengambil iktibar ketika ziarah kubur dan takziah. Itu yang pertama. Yang kedua, baca Quran, qiyamul lail, ibadah. Yang ketiga, sopan santun dalam pergaulan. Kesimpulannya, marilah kita selalu zikrul maut agar hidup kita lebih selektif dan semangat ibadah menuju kebahagiaan hidup dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukri dari Semarang yang telah menyampaikan dakwahnya kepada kita semua. Ya, tadi ada beberapa catatan. Kalau kata beliau, hikmah dari mengingat kematian itu tadi untuk mempersiapkan diri, yakni dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik gitu ya, meninggalkan yang buruk. Dan zuhud tadi beliau sampaikan dan salah satu untuk orang yang cerdas tadi. Iya. Nampaknya sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak passwordnya. Bendiwani Walauhai. Baik, terima kasih banyak. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta dengan Bapak? Dengan Bapak Fahrudin. Pak Fahrudin, mohon maaf, dari Jakarta. Silakan Pak, waktu yang tersedia hanya 3 menit. Tema kita pagi hari ini tentang mengingat kematian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin amma ba'du. Dewan Hakim dan para pemirsa TVRI yang berbahagia. Kehidupan seseorang di dunia ini dimulai dengan dilahirkannya seseorang dari lahir ibunya. Kemudian setelah ia hidup beberapa lama, ia pun akan menemui sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari, yaitu sebuah kematian yang akan menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuzziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan artinya, setiap jiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung, dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang terdayakan. Ayat barusan adalah merupakan ayat yang agung, yang apabila dibaca maka menjadi berkaca-kaca, apabila didengar oleh hati maka ia menjadi gemetar, dan apabila didengar oleh seseorang yang lalai maka akan membuat ia ingat bahwa dirinya pasti akan menemui kematian. Memang perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, suatu perjalanan yang banyak aral dan cobaan. Yang akan menempuhnya kita memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit, yaitu suatu perjalanan yang menentukan apakah kita termasuk penduduk surga atau neraka. Perjalanan itu adalah kematian yang akan menjemput kita, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kita dengan alam akhirat. Karena keagungan ini, Rasulullah telah bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la duhittum qalila wa la bakaitum katsira." Andai saja engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Mustafakun alaih. Maksudnya, apabila kita tahu hakikat kematian dan keadaan alam akhirat serta kejadian-kejadian di dalamnya, niscaya kita akan ingat bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lain yang lebih abadi. Marilah kita siapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menyempurnakan perjalanan itu, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan marilah kita perbanyak taubat dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fahrudin ya, dari Jakarta, yang telah menyampaikan dakwahnya. Kata beliau tadi, hakikat kematian itu merupakan hadis yang beliau sebutkan tadi. Seharusnya orang itu kalau tahu hakikat kematian yang sebenarnya akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Gitu ya. Iya. Kalau kita mungkin kebalikan, gak? Kebalikan, banyak tertawa daripada menangis. Mudah-mudahan dengan pembekalan pagi ini semakin lebih mendekatkan kita kepada Allah. Amin. Silakan, Mbak. Nampaknya sudah ada yang tersambung kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya ibu Balihu Ani walau ayah. Iya. Balihu Ani walau ayah. Balihu Ani walau. Iya. Terima kasih. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Siti di Cilacap. Iya, ibu Siti. Temanya zikrul maut. Waktunya 3 menit. Mohon diperhatikan di layar. Hanya mengingatkan aja tadi hari Rabu, bukan hari Rabu, hari Kamis, Mas. Oh iya. Oh, iya. Terima kasih ibu. Terima kasih. Iya. Silakan ibu. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil alim. Pendengar yang dirahmati Allah, dengan tema zikrul maut, marilah kita memperbaiki diri. Prinsiplah bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Maaf hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Sayang sekali ya Mas Aji, iya. Belum ada persiapan. Ibu Siti Badriah dari Cilacap, terima kasih telah berpartisipasi. Tadi yang jelas beliau telah mengingatkan kita. Konon kata saya salah sebut tadi. Mohon maaf Bu, terima kasih telah diingatkan. Yang harusnya hari Kamis tersebut hari. Ternyata hari Rabu. Hari Rabu. Terima kasih walaupun begitu singkat beliau menyampaikannya. Tapi bagi kita ini merupakan sebuah peringatan kita, bagi kita. Betul Mas Aji, sepertinya sudah ada yang masuk Mas Aji. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Passwordnya terlebih dahulu Pak. Balighu Anni walau ayah. Baik, terima kasih Pak, mohon sebutkan nama dan dari mana Pak? Dari Pak Haris di Cijantung. Pak Hari dari Cijantung. Ya. Ya, tema kita tentang mengingat kematian Pak. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Dewan juri, pemirsa TVRI rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kali ini saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudulkan zikrul maut atau mengingat dengan kematian kita. Berbicara dengan mengingat kematian, kapan sih kita harus mengingat kematian? Jawabnya pasti kapan saja. Tetapi akan lebih penting jika kita membuat sebuah plan atau membuat sebuah perencanaan tentang diri kita, tentang bagaimana sih mengingat kematian. Saya lebih cenderung ketika mengingat kematian, ketika saya mau berangkat tidur. Ketika kita ingin berangkat tidur, saya selalu berkata kepada Allah, Ya Allah Ya Rahim, ampunkanlah mata kami Ya Allah, jika mata kami hari ini melihat sesuatu yang Engkau tidak inginkan, Engkau tidak sukai. Kemudian saya berkata kepada Allah, Ya Allah ampunkanlah pendengaran kami Ya Allah, jikalau hari ini kami mendengarkan sesuatu yang tidak Engkau sukai Ya Allah. Ampunkanlah lisan kami ya Allah. Ampunkanlah lisan kami jika hari ini saya melakukan sesuatu yang membuat orang lain menjadi sakit. Apalagi ucapan-ucapan kepada orang tua kita. Bagaimana jika kita mati besok? Badan kita kaku, mulut kita sudah keluh, tidak bisa mengeluarkan keringat, kita tidak akan bisa berkeringat. Kemudian semua orang akan menangis. Besok kita akan dimasukkan ke dalam liang lahat, adalah kamar kita yang baru. Ketika kita belum mulai dimasukkan, pasti orang tua, anak yang kita sayangi akan menyiramkan tanah. Makin lama makin jauh, makin lama makin gelap. Kita tinggal berhadapan dengan malaikat yang akan berkata, Hai makhluk yang malang, sudah bertahun-tahun aku berikan kenikmatan kepada engkau oleh Allah, tapi kenapa engkau berkhianat kepada kenikmatan dari Allah. Itu yang harus kita sesalkan. Kita harus sesalkan setiap hari. Kita harus mengingat bahwa kita akan masuk sebuah ruangan yang sangat kecil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Hari dari Cijantung yang telah menyampaikan dakwahnya dan nampaknya sudah langsung ada yang masuk. Sudah ada lagi, silahkan. Ya, assalamualaikum. Salam. Okay. Ya, passwordnya Bapak. Salimani walau ayah. Iya, terima kasih. Dengan Bapak siapa, di mana? Sutrisno, Semarang. Iya, Bapak Sutrisno dari Semarang. Temanya Zikrul Maut, waktunya 3 menit. Mohon diperhatikan waktunya sebaik mungkin, Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada pagi hari ini telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa mendengarkan teledawah lewat TVRI dan bisa berdakwah lewat TVRI dengan judul Zikrul Maut, yaitu mengat kematian. Yang terakhirnya, salat dan salam semoga disanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan semoga sahabatnya besok di hari kiamat. Marilah kita selalu ingat dengan kematian, karena semua manusia akan mati. Semua calon majid atau tamat, tamat calon mati, tidak ada orang yang akan hidup selamanya. Presiden tamat calon mati, Pak Menteri calon mati, DPR calon mati, semua calon mati. Dari presiden sampai bakul amben, semua akan mati. Maka dari itu, malah kita selalu ingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Marilah kita selalu ingat kematian supaya kita selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Karena tidak ada orang yang kekal di dunia ini, hanya Allah yang kekal. Maka dari setiap kita akan berbuat maksiat, contohnya kita akan berbuat zina, kita ingat mati, maka kita tidak jadi berbuat zina. Kita akan korupsi, ingat mati, maka kita akan takut dengan kematian, artinya takut dengan Allah, siksa Allah. Kita akan berbuat narkoba, mencuri dan sebagainya, kita akan ingat kematian, akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siksa Allah sangat pedih. Hadirin, saya cukup sekian. Jadi saya semoga bermanfaat bagi kita semua, menyadarkan orang-orang yang jahat. Baik. Ya, terima kasih Bapak Sutrisno dari Semarang dan nampaknya beliau sangat semangat sekali, ya, Mas. Saya mendengarkan beliau begitu bersemangat mengingatkan saya kemarin ketika demo. Sangat bersemangat gitu ya. Kita mudah-mudahan menumbuhkan semangat kita juga, ya, dan orang-orang yang mendengar pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak Sutrisno dari Semarang. Silahkan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Bapak Balighu anni walau ayah. Baik, terima kasih banyak. Dengan Bapak siapa, dari mana? Zainal Arifin dari Bekasi. Pak Zainal Arifin dari Bekasi, silakan Pak, langsung saja tema kita tentang mengingat kematian. Waktu yang tersedia hanya 3 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan pada pagi hari ini izinkan Al-Fakir menyampaikan mau'izzatul hasanah tang zikrul maut, artinya mengingat kematian. Saat kita memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak yang berprasangka buruk terhadap Allah bahwa doa yang disampaikan kepadanya tak kunjung dikabulkan. Di dalam kitab Nasihatul Ibad diceritakan tentang seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adam, yang ketika ditanya tentang kenapa doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, yang saya ambil satu, yaitu jawabannya adalah bahwa ladafankum mautakum walam taqtabiru bih. Ketika kita mengantarkan orang-orang sampai ke alam kubur, tetapi kita tidak pandai mengambil pelajaran daripadanya. Itulah yang menyebabkan kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Karena ketika kita mengantarkan mayit masuk ke alam kubur, tapi tidak kita pandai mengambil pelajaran daripada. Apalagi Allah berfirman bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan menghadapi kematian. Kalau kita sadar bahwa kematian itu akan menghampiri dan datang kepada kita, innal mautu haqqun, maka walam tasta'idullah, persiapkan diri kita untuk menghadapi daripada kematian itu sendiri. Lebih jauh daripada itu, Nabi pernah berpesan kepada para sahabat bahwa kata Nabi, aku tinggalkan dua pesan, yaitu natikon wasomitan. Kata Nabi, ada dua nasihat yang kutinggalkan untukmu wahai para sahabat-sahabatku. Natikon, nasihat yang pandai bicara, wasomitan, dan nasihat yang diam saja. Para sahabat bertanya, natikon, nasihat yang pandai bicara Al-Quran, nasihat yang diam saja adalah kematian. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Zainal Arifin dari Bekasi. Dan ini peserta yang terakhir ya Mas Aji. Betul, sepertinya. Namun sangat menarik tadi yang terakhir beliau sampaikan. Kata Rasulullah, ditinggalkan dua nasihat, satu yang pandai berbicara yaitu Al-Quran, satu yang tidak pandai berbicara yaitu tentang kematian itu. Betul sendiri sekali. Ya. Ya, dan beliau katakan kenapa doa tidak dikabulkan, dalam satu riwayat tadi beliau sebutkan itu mungkin karena kita tidak bisa mengambil akibat, mengambil pelajaran dari ketika kita mengantarkan jenazah ke kubur. Ke kubur, iya. Subhanallah, luar biasa ya. Iya, Mas Aji. Sepertinya sebelum kita mendapatkan siapakah peserta yang terbaik pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu evaluasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Lutfi Fatullah MA. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saya gembira sekali pada pagi hari ini, hampir semuanya ya, kecuali ada satu peserta dari ibu tadi yang kurang siap. Semuanya bagus, hanya catatan saya banyak sekali yang kurang tepat waktu. Tadi ada peserta Pak Yori, waktunya Ibu Siti yang pertama sisa waktu. Terus ada Pak Yori remnya terlalu pakem. Ada beberapa orang ini remnya pakem karena tidak bisa merem waktu dengan baik. Terus ada catatan saya yang terpenting adalah ada ceramah yang isinya adalah nasihat sufi. Ini ada agak sedikit problem karena biasanya nasihat berbentuk ceramah untuk dengan bahasa sufi itu memerlukan waktu yang panjang. Tadi nomor 9 Pak Hari dan Pak terakhir Pak Zainal, ini bahasanya sufi, 3 menit gak cukup. Akibatnya apa yang ingin mereka sampaikan belum sampai selesai, waktunya sudah habis. Harusnya agak sedikit berbeda. Tadi ada yang baik ya, yang baik sekali Pak Hari, nasihatnya bagus tapi isinya jadi kurang. Pak Fahrudin itu bumbunya terlalu banyak dan remnya terlalu cepat. tadi yang paling baik menurut hemat saya Pak Sukri. Pak Sukri dialog seperti kuliah, tapi sayangnya referensinya, kalau referensinya dari buku yang sedikit punya bobot yang tinggi, itu akan jauh lebih lebih baik. Ini catatan saya. Dan ada yang salah tadi ya, Pak Fahrul Razi di Ciputat umpamanya, itu menggunakan sholatnya wassalatu wassalamu ala rasulullah ajmain, itu gak cocok dengan nagemnya. Harusnya jangan ajmain, al-amin. Karena Rasulullah ajmain, Rasulullah yang mana? Kan kita mengatakan wassalatu wassalamu ala rasulillah, kan maksudnya Nabi Muhammad wa ala alihi, itu rasulillah al-amin, bukan ajmain. Jadi kurang tepat. Dan tadi ada satu lagi, hubudunnya raksukulih wati atin, itu bukan sabda Rasulullah SAW, atau akan tapi perkataan Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang dinukil oleh Rasulullah. Mungkin itu catatan saya. Terima kasih. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Ahmad Lutfi Fathullah MA yang sudah tadi menyampaikan evaluasinya. Komprehensif buat semua orang dapat semua orang dapat komentarnya. Dan namun di antara semua peserta yang sudah bergabung bersama kami, tentu ada yang terbaik di antara yang baik-baik. Siapa saja hari ini Mbak Evi yang terbaik? Silahkan. Alhamdulillah, dan selamat kepada Bapak Syukri dari Semarang menjadi peserta terbaik di episode kali ini dan mendapatkan jumlah nilai 168. Dan bagi peserta yang lain yang belum beruntung, jangan patah semangat, masih ada kesempatan di pekan mendatang. Dan untuk tema pada pekan mendatang, apa nih Mas Haji? Ya, tema kita pada pekan depan yaitu tentang keutamaan doa tahun baru. Karena kita sudah menjelang tahun baru ya, di pekan depan. Subhanallah, tidak berasa ya Mas Haji. Tidak berasa. Dan karena kita masih ada kesempatan, kita mungkin ingin sedikit berdialog kali ya, dengan Dewan Hakim tentang bagaimana cara yang efektif untuk mengingatkan kematian ini, karena itu semua akan kita lalui ya, sama tadi istilah kata salah seorang peserta ya. Silakan Ustaz. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian adalah sebuah keniscayaan. Tadi sudah saya sampaikan dalam mukadimah, kalau setiap manusia itu meninggal dunia, yang saleh atau yang talih, yang berjuang atau yang duduk saja, yang menyembah Allah dan punya izzah dengan akidah, dan orang yang juga menghambakan diri pada manusia juga akan mati, maka sudah barang tentu pertanyaannya, kenapa kita tidak mati dalam keadaan yang terbaik? Mati dalam keadaan menjadi orang yang saleh, mati dalam keadaan menjadi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan menjadi orang yang bermartabat, benar-benar hanya menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba hawa nafsu, bukan menjadi hamba dunia, bukan menjadi hamba manusia. Itulah perlunya kita ingat kematian, saudaraku sekalian, hafizakumullah, di mana hidup yang cuma terbatas ini, kita gunakan waktu yang terbatas ini, saudaraku sekalian, hafizakumullah, untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berkaitan dengan saudara-saudaraku, para ustaz dan ustazah yang menyampaikan pesan-pesan dakwahnya, sampaikanlah materi-materi dakwah ini dari sumber aslinya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, itu pasti benar. Kemudian yang selanjutnya ya, bisa diperkaya dengan ungkapan ulama, diperkaya dengan ketajaman kita dalam melihat realitas ini. Nah, dengan demikian saudara sekalian, waktu yang singkat cuma 3 menit ini benar-benar kita bisa kita gunakan secara baik, karena sudah jelas sumbernya dan juga kita bisa melihat ya, realitas yang ada. Nah, korelasi antara sumber dalam Islam ini ya, dengan realitas yang ada, itulah insya Allah memudahkan kita semuanya untuk memahami Islam. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang benar-benar cerdas ya, bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian, terutama setiap kematian. Karena pada dasarnya saudara sekalian, hafizakumullah, hidup ini adalah sementara, tetapi hidup yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Makanya Allah katakan wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Jadi kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Terima kasih saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz Umi lanjutkan. Cara ulama, cara orang-orang soleh untuk mengingat kematian itu ada bermacam-macam. Ada yang mempersiapkan kuburnya. Jadi kuburnya sudah disiapkan oleh beliau sendiri. Meninggal beliau sudah mempersiapkan kubur, ya? Kuburnya. Baik. Dan yang paling banyak adalah mempersiapkan kafannya. Dan banyak jemaah haji kita tempat ininya untuk dijadikan kafan. Baik. Kain ihramnya dijadikan kafan. Baik, Ustaz. Iya. Nampaknya kita perlu waktu yang banyak untuk bisa membahas ini. Mudah-mudahan lain waktu, ya. Mudah-mudahan lain waktu. Tapi sayang sekali kita sudah di penghujung acara. Ya, Ustaz Lufi dan Ustaz Azami, terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya yang tadi telah berpartisipasi, juga terima kasih telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah pencerahan kepada kita semua. Ya. Karena kita berada di ujung waktu, kita harus pamit. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.